Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di kesempatan malam hari ini Cak Dikin tidak sendiri, tapi didampingi dengan istri saya. Sini-sini bunda ya. Halo. Bunda. Bunda atau enggak yang meletek-meletek ya apa? Santai. Kiai rasa cerewet. Mikin jaluk Gus Miftah. Mik. Minta mik-nya lagi mana mik-nya? Ini bun. Nggih. Lagi sesuk Cak Dikin karo bojone niki insyaallah mlebune surga mergo sabar karo syukur. Tegese? Iya, Cak Dikin sesuk mlebu surga mergo syukur di bojo ayu, ta? Sing wedok mlebu surga sabar mergo duwe bojo merongos. Ra apa-apa. Pertanyaannya apa? Besok ning swarga ki sing masuk pertama kali dagelan sik apa kiai? Lah dagelan kuwi mesti mlebu surga ning cangkeme mampir neraka. Kenalan wo ben pasar. Wo ki apa ya wo? Mau bunda ngono-ngono wo ki apa? Ini bahasa akrabku ning omah. Ya jeneng kene, ngene mau kuncung bawuk ya ora pantes. Ayo ge tepungan bunda. Lha bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Salam Gus. Cak Dikin nyeluk kowe bunda, kowe nyeluk Cak Dikin apa? Mbah. Lah aku nyelak aku mbah, dasarmu apa? Niki wano Gus, ceritanya tak mboten purun mandat ke mobil. Panitia kan ramah-ramah to Gus. Kok disambut, mbak nyimut, monggo-monggo melebet. Cak Dikin, monggo-monggo melebet. Kali bapaknya panitia sing agem koko putih niku tersinggung niku Cak Dikin. Bisi-bisi panitia nih, Cak Dikin karo mbak nyimut ku nek melaku kaya mbaknya karo putune yo. Arne ngendi? Tak bacok. Ora emosi ngono kuwi. Mut. Kenalan sing apik. Nggih. Kenalan dhisik. Nggih. Tepangaken nami kula Nyimut, griya kula Penggeng Banyudana Boyolali. Menawi tindak Boyolali monggo katuran mampir nggih Pak Bu. Tambah sedherek. Kula bojone Cak Dikin ingkang nomor sekawan. Duh mudeng ra. Tapi nggih enten suka dukane. Tiba keri niku mung kanten koretan. Bahanipun sampun kelas. Sik. Ana mic sing ana kabel ra? Delok rene. Iki delok dilit. Iki. Ora tak contohke. Iki modele Cak Dikin saiki ngono. Nyon saya Pak Wali Kota. Zaman biyen Cak Dikin rene, wis. Rabi karo sing nomor siji nomor telu ngene. Mbasan karo Nyimut. Halah. Tadungane ketularan. Ora mungkin. Neng alhamdulillah Gus, kula niku telaten ngopi ini. Angger jam 7 tekane jam 8 kula peme. Mbok anggap aku wong stroke ngono piye? Ken pengine iso kemripik ngono lho karepku Cak. Salatullah salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala ya ora nganggo kuwi ra apa. Wis sepenting awake dhewe wong loro ya yang. Halo saiki yang. Yang niku mboten sayang, mate yang keempat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Hadroh. Hadroh. Ayo, capek lagi. Turu iki lho. Ayo, Rene-rene ditanggap Pak Wali kok malah gur turu. Eman-eman. Ayo. Aku iku tak jowo 5000 kowe. Ono iki ora ono papane mak jowo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cung cung cung cung cung. Tanpa musik. Panitia seneng ing ati gelar pengajian ing bengi iki nekake seniman lan seniwati kurang seminggu wis dilunasi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jeng jeng jeng jeng jeng. Paling penak dadi kiai ngelor ngidul ditutke santri. Jeneng Gus Miftah bengi iki ngaji mangke kondur wis disangoni. Salah salami tak sangoni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ana sinden aran Mbak Nyimut wonge ayu tur imut-imut tak palem dhewe fitnah. Sasi rame akeh tanggapan sasi sepi sapa gadean. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duwe bojo aran Cak Dikin wonge elek randuwe isin. Pencipta lagu aku wis yakin sayang setitik hobine kawin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Gorengan kopi diseret sapi amit-amit bojone Cak Dikin saiki kotange suwe dicemiteni. Tepuk tangan untuk Cak Dikin. Iki betul-betul fitnah. Kotange bojoku tuh ora mungkin tak kemiteni wong wis tak tukoni tali kotak. Alhamdulillah. Eh, sadringe kok teruske ana Pak Wali. Ajeng kula keng sambutan. Pi kula ndelok bojone Cak Dikin karo Cak Dikin niku kelingan tipe keluarga. Jalak wong Semarang milih ndi? Tipe keluargane kono papat. Siji tipene keluarga Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipene Firaun, sing lanang nakal, sing wedok salehah. Telu tipene Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok lakal. Papat tipene Nabi Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu Semarang pilih pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Papat Ibrahim. Dan anda tahu Ibrahim bojone loro. Berarti lak jenengan milih nomor papat, berarti siap-siap bojone rabi meneh. Amin Allahumma. Amin. Saat dengar kula teruske, Pak Wali, monggo nyambut Pak Wali. Oh, duwe nggon kok ora nyambut. Pak Wali nyambutan. Sambut, Riki. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota.